الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pembahasan terakhir tentang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyimpulkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melihat Allah dengan mata kepala beliau, namun beliau melihat Allah dengan mata hatinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Allah dalam mimpi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani suratin, dalam wajah, dalam bentuk yang paling indah. Yang dimaksud dengan aku melihat Allah di sini adalah ra'yatuhu fil manam, melihat dalam mimpi. Dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi asbathaha jami'ut tawa'if, diyakini oleh semua golongan kecuali al-Jahmiyah. Semua ta'if, semua golongan, semua firqah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan untuk dilihat dalam mimpi, kecuali Jahmiyah karena mereka sangat keras mengingkari ru'yatullah fil akhirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat di hari akhirat. Maka mereka juga mengingkari Allah bisa dilihat dalam mimpi. Waru'yatu fil manam, dan melihat Allah dalam mimpi, la yalzamu minha al-mutasyabih, tidaklah mengharuskan, berarti kita melakukan tashbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ini layak untuk kemudian kita jadikan catatan, annal insana yara rabbahu ala hasabi mu'taqadihi, bahwa manusia melihat Allah sesuai keyakinannya. Maka orang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rupa yang terbaik ketika dia meyakini asma'ul husna wa sifatul ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Karena para hamba melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinannya. Apabila keyakinannya adalah keyakinan yang saliman, keyakinan yang benar, maka dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi suratin hasanah, dalam bentuk yang paling indah. Sebaliknya, wa in kana i'tiqaduhu sayyi'an, apabila keyakinannya itu rusak, maka ra'a rabbahu fi suratin tunasibu i'tiqadahu, dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk, dalam wajah sesuai dengan keyakinannya. Dan tidak mengharuskan di sana adanya tashbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah yang dinyatakan di hadis yang tadi, fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling benar, yang paling sempurna keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang derajatnya sahih li ghairi, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rupa yang paling sempurna. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah memanggil, wahai Muhammad. Fakultu, maka aku pun menjawab, labbaika rabbi wa sa'day, ku sambut panggilanmu ya Allah. Faqala, kemudian Allah bertanya, fima yakhtasimul mala'ul a'la, apa yang didiskusikan, yang diperdebatkan oleh para malaikat itu. Kultu, jawab Nabi SAW, la adri, saya tidak tahu. Fawada'ayatahu baina katifai hatta wajattu fardaha baina fadyai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tangannya, dan kita yakini hadis ini sebagaimana zahirnya, Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Berarti diletakkan dari belakang. Sampai saya merasakan dinginnya, dinginnya hal ini di kedua dadaku, sampai tembus di dada. Fa'alimtu ma bainal masyriqi wal maghrib. Seketika itu saya tahu antara timur dan barat. Semuanya Allah berikan, Allah kasih tahu kepada saya. Hadis semacam ini, amiruha kama ja'a. Sikapi sebagaimana apa adanya. Yakini sebagaimana apa adanya. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Dan yang penting adalah jangan dibayangkan. Kemudian setelah itu Allah memanggil lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, fakultu, maka aku jawab, labbaika wa sa'daik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, bima yakhtasimul mal'ul a'la, apa yang sedang didiskusikan, diperdebatkan oleh para malaikat itu. Fakultu, maka aku jawab setelah beliau tahu kejadian yang sejatinya, apa yang diperdebatkan oleh para malaikat. Aku jawab, bidarajati wal kafarat. Mereka membahas, mereka mendiskusikan masalah derajat dan kafarat. Yang dimaksud adalah derajat yang Allah berikan kepada hambanya ketika mereka menuju masjid pada saat sholat jamaah. Setiap langkah kanan menaikkan derajat, dan kafarah langkah kiri menghapus dosa. Wa fi naqlil aqdam ila jama'at, dan jalan kaki yang dilakukan oleh seseorang menuju sholat jamaah. Wa isbaghil wudu'i fil makruhat, dan menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai, kedinginan atau ada gatal di tangannya, ada bagian yang tidak nyaman kena air, tapi dia lakukan dengan sempurna wudunya. Wantidari sholat ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Bisa maknanya orang melakukan sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid, kemudian dia nunggu sholat wajib. Atau bisa juga maknanya dia selesai melakukan sholat satu, sholat A, kemudian dia tetap di masjid untuk menunggu sholat yang kedua berikutnya. Ini bisa kita saksikan bagaimana malaikat sangat membanggakan pahala sholat jamaah, sampai mereka memperdebatkan, mendiskusikan masalah ini. Dan yang namanya diskusi malaikat itu tentu saja masalah yang penting. Gak mungkin malaikat berenangan masalah politik atau berenangan masalah harga BBM. Malaikat akan berenangan sesuatu yang penting, karena mereka makhluk-makhluk yang mulia. Maka tidak mungkin mereka berbicara sesuatu yang hina, sesuatu yang rendahan. Mereka akan berbicara terkait sesuatu yang mulia. Sehingga di sini di antara dalil betapa besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berusaha menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Sampai pahala itu menjadi bahan diskusi oleh para malaikat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan penjelasan khusus untuk hadis ini dalam satu risalah beliau, satu buku kecil beliau yang diberi judul Syarhu Hadits Ikhtisamil Mala'il A'la. Syarah hadis debatnya malaikat. Namun debat antar sesama malaikat. Dan inilah makna yang sahih terkait pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini adalah hadis yang sahih. Berarti kita punya dua kesimpulan. Keterangan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, di situ ada dua makna. Yang pertama apa? Melihat dengan mata hati. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW wajah Allah yang asli, namun melalui hatinya. Atau yang kedua, melihat melalui mimpi. Dalam mimpi Nabi SAW ketemu Allah dalam bentuk aslinya. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau. Selesai pembahasan tentang masalah ru'yatullah. Dan bagian akhir ini hanya pengulangan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-iman bil mizan yaumil qiyamah. Mengimani mizan pada hari kiamat. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal imanu bil mizan yaumil qiyamati kama jaa. Di antara prinsip sunnah, prinsip ajaran Ahlussunnah adalah mengimani adanya mizan pada hari kiamat kama jaa sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Yuzanul 'abdu yaumil qiyamati fala yazilu janaha ba'udah. Seorang hamba ada di antara hamba yang dia ditimbang pada hari kiamat, namun dia tidak memiliki berat yang melebihi satu sayap seekor nyamuk. Wa tuzanu a'malul 'ibadi kama jaa'a fil athar. Demikian pula amal para hamba ditimbang sebagaimana disebutkan dalam athar. Disebutkan dalam dalil. Athar itu bisa maknanya adalah hadis Nabi SAW. Karena itu ada ulama yang menulis kitab namanya Syarhu Ma'anil Athar, syarah makna hadis, baik sabda Nabi SAW maupun perkataan para sahabat. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, wajib mengimaninya dan membenarkannya. Wal i'radu amman radda dhalika wa taraka mujadadatahu mujadadalahu. Kemudian berpaling dari orang yang menolak hal itu dan meninggalkan mujadalah, berdebat dengan mereka. Ini bagian dari prinsip Ahlussunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, mengimani adanya mizan. Dan besok yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat itu bermacam-macam. Yang pertama yang ditimbang adalah amal kita, amal perbuatan kita ditimbang. Yang kedua yang ditimbang buku catatan amal. Kemudian yang ketiga yang ditimbang orangnya, manusia. Nanti akan disebutkan oleh Syekh beberapa dalil yang menunjukkan rincian ini. Ahlussunnah mengimani adanya mizan. Dan mizan itu bentuknya isi, bentuknya benda, bukan sesuatu yang abstrak. Dan kita baru bisa melihat besok ketika di padang mahsyar. Sekarang tidak bisa. Tuzanu fihi amalul ibad, di sana amal para hamba akan ditimbang. Dan timbangan ini memiliki kafatain adimatain, dua daun timbangan yang besar. Satu daun timbangan lebih besar daripada atqus samawati wal ardh, langit yang bertingkat-tingkat, demikian pula bumi. Maka langit dan bumi ditimbang di situ muat, saking gedenya timbangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, inna samawati sab'i wal ardina sab'i, sesungguhnya langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, lawu di'afi kifatin, andekan ditaruh di salah satu daun timbangan. Wawu di'at la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain. Rajahat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah bisa mengalahkan mereka semua. Langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7. Hadis ini disampaikan Nabi SAW dalam konteks perumpamaan. Namun dimaknai zahir oleh para ulama bahwa timbangan sejatinya muat untuk kemudian menampung langit dan bumi. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan firman Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala. semuanya makhluk Allah, maka nama Allah lebih tinggi, lebih berat dibandingkan langit dan bumi dan beserta seisinya. Kemudian selanjutnya, apa yang ditimbang pada hari kiamat? Jawabannya, tuzanu fihil a'mal wa yuzanul ashkhas fatuzanul a'mal wa tuzan al-kutub. Di sini boleh disebutkan dua. Apa yang ditimbang di mizan? Jawabannya, yang ditimbang adalah amal perbuatan, demikian pula orangnya. Amal perbuatan akan ditimbang, maka amal baik ditaruh di satu daun timbangan dan amal buruk ditaruh di daun timbangan yang lain. Siapa yang amal baiknya lebih berat, najah wa sa'idah, maka dia akan selamat dan beruntung. Sebaliknya, siapa yang timbangan kebaikannya ringan, wa thaqulat mizan sayyi'atih, sementara timbangan keburukannya lebih berat, maka dia akan binasa. Allah mengingatkan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Qari'ah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhai. Kita perhatikan di sini berat timbangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya. Lanjutan ayat, wa amma man khaffat mawazin, siapa yang ringan timbangannya. Padahal timbangan itu kan dua, ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Ada yang berat berarti di situ ada yang ringan. Tapi Allah sebut siapa yang berat timbangannya, berarti yang bernilai timbangan bagi manusia hanyalah yang baik saja. Yang jelek tidak dihitung. Sehingga Allah sebut siapa yang ringan timbangannya, yang baiknya ringan, yang jelek jadi beban dia. Kemudian Allah juga berfirman, wal waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari itu benar adanya. Faman tsaqulat mawazinu, dan seterusnya. Faman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Kemudian Allah juga berfirman, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Apabila telah ditiupkan as-sur, telah ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada hubungan di antara mereka, wa la yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Ini tiupan sangkakala yang pertama. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, maka semuanya binasa sehingga tidak bisa saling nolong, tidak bisa saling ngobrol. Kemudian Allah juga berfirman, faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, hingga akhir ayat. Ini beberapa dalil tentang adanya mizan. Dan mizan sekali lagi kata beliau adalah hissiyun hakiki, sesuatu yang hakiki yang bisa diindra. Hissi itu sesuatu yang bisa diindra. Lawannya akliyun ma'nawi, tidak bisa diindra, hanya bisa dilogika. Kemudian yang kedua, di antara yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jasad fisik manusia. Maka berat dan ringannya seseorang akan ditimbang oleh Allah sesuai dengan amalnya. Apabila amalnya baik, maka sakula, timbangannya akan berat, walau kana khafifan, meskipun dia krempeng, orangnya kurus. Di antara dalil yang menunjukkan bahasanya sahihul amal, manusia juga ditimbang oleh Allah, adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah Ibnu Mas'ud. Beliau pernah duduk dan di sekitar beliau ada para sahabat. Di depan beliau ada Abdullah bin Mas'ud as-sahabiyul jalil, seorang sahabat yang mulia, yang banyak dipuji oleh sahabat yang lain. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian ingin melihat bagaimana akhlak Nabi SAW, lihatlah Ibnu Ummi Abid, lihatlah bagaimana Abdullah bin Mas'ud. hampir persis bagaimana karakter Ibnu Mas'ud dengan Nabi SAW menurut penilaian para sahabat yang pernah melihat beliau. Fakashafati rihu an saqai Abdullah bin Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu cacat kakinya. Jadi betisnya itu kecil. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Tiba-tiba ada angin yang membuka apa pakaian Ibnu Mas'ud sehingga tersingkap betisnya. Fadhahikas sahaba, maka para sahabat pun tertawa. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil daun atau mengambil batang arok kayu untuk siwak, kayu arok. Kemudian beliau naik kerengkelan, setelah itu tersingkap betisnya, terus dilihat oleh para sahabat. Maka mereka pun tertawa. Para sahabat menertawakan cacat yang dialami oleh Ibnu Mas'ud. Sahabat juga manusia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma tadhaku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kalian tertawakan? Qalu, mereka menjawab, min tiqati saqaihi. Betisnya kecil ya Rasulullah. Mereka jujur. Wa kana dabiqu saqain, dan Ibnu Mas'ud itu betisnya kecil, dua-duanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Ibnu Mas'ud dan beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma fil mizani yaumal qiyamati asqalu min jabali Uhud. Dua betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud, padahal mau betis durung pupune, belum pahanya, belum dadanya. Ini baru betisnya lebih berat daripada Uhud. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Ibnu Mas'ud dan mengatakan bahwasanya betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada Uhud, menunjukkan kalau ini ditimbang. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa fisik kita atau badan hamba itu ditimbang oleh Allah adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, innahu la yu'ta fir rajul, akan ditetangkan seseorang, al-adhim, al-adhim is-sami, dia gagah, balungnya gede, tinggi, besar, as-samin plus gemuk, sudah tinggi besar tambah lemu bisa. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita tidak tahu ini di kalangan umat siapa. Apakah umat Muhammad SAW atau umat masa silam. Yang jelas kita dibandingkan umat masa silam enggak ada apa-apanya, terlalu kecil. Kita seukuran kucing di masa silam. Kemudian kata Nabi SAW, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Namun orang yang gagah, gede, duwur, gemuk ini tidak mampu mengalahkan, beratnya tidak mampu mengalahkan satu sayap seekor nyamuk. Waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ikra'u, bacalah firman Allah, bala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka tidak kami tegakkan untuk mereka pada hari kiamat waznan, timbangannya. Meskipun mereka berat fisiknya di dunia, namun jadi ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada nilainya. Ayat ini nanti menjadi dalil tentang perselisihan di kalangan ulama, apakah orang kafir itu ditimbang ataukah tidak amalnya. Ada yang mengatakan orang kafir ditimbang amalnya, ada yang mengatakan tidak ditimbang amalnya. Di antara ulama yang berpendapat tidak ditimbang amalnya adalah berdalil dengan ayat ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak akan kami tegakkan untuk mereka timbangan pada hari kiamat. Berarti mereka tidak ditimbang sebagaimana dari ayat. Namun pendapat yang benar adalah orang kafir ditimba sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan hadis ini yang menafsirkan ayat tadi. Hadis ini yang menafsirkan ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ayat 105. Justru Nabi SAW memaknai hadis ini orang kafir itu ditimbang. Namun kenapa kok Allah sebut la nuqimu lahum, kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka? Karena saking ringannya mereka sehingga tidak ada artinya sama sekali. Namun ditimbang. Sampai fisik mereka, karena tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih ringan dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat sebelumnya tentang orang yang asabahu bisababi amali sayyi, yang mendapatkan timbangan ringan karena amalnya buruk. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda. Kami tinggalkan sebagian mereka pada hari itu bergelombang di ba'din, setelah sebagian yang lain mereka datang segerombolan segerombolan. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a, dan ditiuplah sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka jadi satu. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda, dan kami tampakkan neraka jahannam kepada orang-orang kafir pada hari itu. Alladzina kana ta'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, yaitu orang-orang yang karena ta'yunuhum fi ghita', mata mereka tertutup, an dzikri, sehingga tidak mau mengingatku. Maknanya dua, bisa maknanya tidak mau mengagungkan Allah, memuji Allah, atau yang kedua maknanya tidak mau mempelajari peringatanku. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan dulu mereka tidak mampu mendengar. Karena sekalipun mereka mendengar, namun mereka tidak merespon. Apa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu 'ibadi min duni awliya? Apakah orang kafir itu menyangka mereka bisa menjadikan wali selain diriku di antara para hambaku? Karena mereka berkeyakinan nanti kalau misalnya kok diancam neraka kan akeh sing nulung. Iki ana ini orang-orang soleh semua. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami siapkan neraka sebagai tempat singgah bagi orang kafir. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala? Sampaikanlah, apakah telah aku ceritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang sesat perbuatannya ketika di dunia, namun mereka mengira mereka berbuat baik. Ayat yang sangat menyindir keras orang yang berharap pahala, mengharapkan bisa masuk surga, namun dia dalam kondisi tersesat. Ya, ini sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menegakkan timbangan untuk mereka, karena mereka adalah orang yang sesat. Mereka berharap dapat pahala, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan apapun kepada mereka, karena itu mereka tetap ditimbang. Untuk menunjukkan semakin meruginya orang kafir. Kemudian hadis-hadis yang lain di atas adalah dalil ayat yang menyebutkan tentang adanya timbangan. Hadis yang lain yang menyebutkan adanya timbangan sangat banyak. Di antaranya adalah hadis dari An-Nawas bin Sam'an Rasulullah SAW bersabda, al-mizanu biyadir rahman. Mizan itu ada di tangan Allah. Yarfa'u qauman wa yakhfa'u akharin. Allah bisa mengangkat sekelompok orang dan Allah bisa menghinakan, merendahkan sekelompok yang lain. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan diantaranya adalah hadis Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda, yudhu siratu yawm al-qiyamah walau hattun kahattil Musa. Pada hari kiamat akan dibentangkan sirat, akan dibentangkan jembatan, dan dia sangat tajam sebagaimana tajamnya Musa. Musa itu artinya pisau. Dia sangat tajam sebagaimana tajamnya pisau. Ya, bayangan kita, rambut itu kan tidak tajam ya. Kita kalau mau motong roti pakai rambut, kadang bisa, kadang tidak. Bisanya motong puding. Ketika kaki kita kena rambut, kita nggak merasa takut, nggak bakalan ngiris. Ternyata sirat tidak seperti itu. Sirat itu tajam. Beban badan kita, kemudian kaki kita ditaruh di atas sirat, itu bisa membuat kita terbelah. Sehingga bisa kita bayangkan, ini yang lebih tipis. Ada orang bayangkan, nanti saya kalau naik jembatan, tak gini ya, pakai tangan. Rumah saya nih, pedot tangan nih. Ya. Belum lagi ditambah gemeteran karena bawahnya neraka. Yang kita tidak tahu berapa dalamnya. Kita berjalan di karpet ini. Ketika karpet ini ditaruh di lantai, kita akan bisa berlari dengan cepat. Kemudian karpet ini diangkat sedikit 10 meter. Coba berlari. Mungkin masih bisa. Angkat lagi 100 meter. Sekarang berlari. Sudah mulai gemeteran, enggak berani jalan. Angkat lagi 1000 meter, 1 kilo. Kita akan merangkak. Kenapa? Ada beban mental. Kalau ini diparuh, kemudian diangkat 10 meter, bawahnya kasih buaya, kita akan merangkak. Karena ada beban mental. Sirat, bawahnya neraka. Maka kaki manusia sehebat apapun dia, pasti gak akan kuat untuk bisa melintasinya. Kecuali yang Allah berikan pertolongan. Kemudian qala dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yud'ul mizanu yaumal qiyamah." Dan diletakkanlah al-mizan pada hari kiamat. "Falau uzina fihi samawati wal ardh la wusi'at." Andaikan ditimbang langit dan bumi, mizan ini bisa muat menampung langit dan bumi. Fatakulul malaika. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rab, liman yazinu hadha. Untuk siapakah yang ditimbang dengan mizan? Fayaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, berfirman, liman syi'tu min khalqi. Fayaqulu subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika. Bagi siapa saja makhlukku yang aku kehendaki. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayaqul, kemudian malaikat ini mengatakan, subhanak, maha suci engkau, ma'abadnaka haqqa ibadatika. Kami tidak bisa menyembahmu dengan penyembahan yang sempurna. Pengakuan siapa? Malaikat. Kalau kita bisa menyembah kepada Allah dengan penyembahan yang sempurna, itu tidak mungkin. Karena banyak di antara sifat Allah, kemuliaan Allah yang tidak kita ketahui. Ya. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu manusia dan amal. Selanjutnya hadis yang menyebutkan bahwasanya yang ditimbang adalah buku catatan amal. Atau satu lagi, Hadis yang menunjukkan bahwasanya amal itu ditimbang, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani inda rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, namun dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Ini hadis di Sahih Bukhari yang paling terakhir. Hadis terakhir Sahih Bukhari, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Yang mengisyaratkan Bukhari untuk mengakhiri bukunya dengan doa kafaratul majlis. Baik, ini hadis yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal. Selanjutnya yang ditimbang buku catatan amal adalah hadis bitaqah. Hadis tentang kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa huwa arja haditsan li ahli ma'asi. Dan ini adalah hadis yang memberikan harapan paling besar bagi tukang maksiat. Karena itu hadis ini disarankan agar dirahasiakan. Tidak dianjurkan menyebarkan hadis ini kepada masyarakat awal. Terus nanti mereka gampang nih. Ini rahasia, Pak ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati 'ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala memanggil salah satu di antara umatku. Salah satu di antara umatku. Ini bukan umat sebelum Nabi SAW, namun ini umat Nabi SAW. Di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Fayunsyaru alaihi 99 sijilan. Kemudian dibentangkan untuknya 99 catatan amal. Kullu sijlin matal basar sayyi'atun. Satu gulungan ketika dibentangkan itu jauhnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Lebarnya sejauh mata memandang, panjangnya sejauh mata memandang. Tidak bisa kita bayangkan. Isinya semuanya amal jelek. Maksiat, maksiat, maksiat. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah bertanya kepadanya, atungkiru min hadza syai'an? Mungkin ada catatan yang kamu anggap salah. Kata orang ini, tidak. Adzalamatka kitabatayal hafidun. Apakah malaikat pencatat amal mendzalimimu? Mungkin kamu tidak pernah mengamalkan kok ditulis. Atau kamu lupa ditulis. Atau kamu ada udzur ditulis. Mungkin malaikat mendzalimimu. Qala la ya Rabbi. Dia mengatakan, enggak ada ya Allah. Malaikat jujur. Benar. Fayaqulu, kemudian Allah tanya lagi, alaka udzur? Kamu punya udzur, punya alasan yang lain untuk membela dirimu? Au hasanah, atau amal baik yang di situ enggak ditulis. Kamu pernah melakukan ibadah tapi kok malaikat orang nulis? Fa yaqulu la ya Rabbi. Dia tetap mengakui tidak ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang membela haknya. Ketika orang itu lupa, Allah ingatkan di hari kiamat. Bala innalaka indana hasanatun wahidah. Hasanatan wahidah. Sebaliknya kamu itu memiliki satu kebaikan yang saya simpan. Ya. Kita bisa perhatikan orang ini lupa satu kebaikannya. Karena orang di hari kiamat itu umumnya yang diingat adalah dosa, bukan amal ketaatan. Tentang hadis Syafa'atul Uzma, kita bisa saksikan setiap nabi yang dimintai pertolongan agar mereka berdoa kepada Allah, apa jawabannya? Lastu hunaka, saya enggak layak. Saya pernah melakukan dosa A, saya pernah melakukan kesalahan ini. Padahal yang namanya amal baik nabi itu seberapa tahu dengan dosanya kalau dibandingkan? Jelas dosanya jauh lebih kecil dibandingkan amal kebaikan mereka. La zulmal yaum alaika, pada hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya fitaqah, satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Bertuliskan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman akhdiruhu, datangkan kartu tadi. Lalu orang ini merasa putus asa. Masa ada kartu kecil ini melawan 99 gulungan catatan amal isinya perbuatan maksiat, buat apa kartu ini? Maka dia pun mengatakan, ya Rob, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijilla. Apa gunanya kartu kecil ini dibandingkan 99 sengkoyor isinya maksiat yang sebanyak ini? Namun Allah Subhanahu wa taala tetap timbang. Allah letakkan yang pertama, biasanya diletakkan yang ringan dulu. Yang letakkan 99 gulungan catatan amal tadi dalam satu jam timbangan. Fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah. Begitu bitaqahnya ditaruh, ini terbang. Jauh lebih ringan dibandingkan kartu tadi. Wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada satupun yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika bitaqah ini, kartu yang kecil ini lebih berat, dia selamat. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangannya, mereka adalah orang yang beruntung. Maka hadis ini adalah hadis yang memberikan harapan besar bagi ahli maksiat. Dan hadis ini juga menunjukkan adanya timbangan di hari kiamat, dan yang ditimbang itu buku catatan amal. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana orang ini bisa selamat? Padahal bukankah semua muslim bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Namun yang berlaku seperti ini ke orang ini saja, yang lain kok enggak? Sementara banyak orang ahli maksiat yang mereka disiksa di neraka, padahal bisa jadi dosanya tidak sebanyak orang ini. Maka ketika orang ini selamat sementara yang lain tidak, padahal semuanya sama-sama muslim, ada apa dengan bitaqah tadi? Ada apa dengan kartu yang bertuliskan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka jawabannya, saya mengatakan bahwa bitaqah ini yang di sana ada tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini diucapkan oleh orang tadi an ikhlasin, dengan ikhlas, penuh harap, jujur dan diiringi taubat. Mungkin bisa jadi orang ini mengucapkannya ketika dia mau mati, teringat dosa-dosanya di masa silam, kemudian dia berharap kepada Allah, lalu dia taubat dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'ahraqati syubhat wasyahwat, sehingga merusak, menghancurkan semua syubhat dan syahwat, menghilangkan semua pikiran yang jelek tentang Allah dan harapan untuk mengharapkan dan keinginan untuk mengharapkan dunia, sehingga hancurlah semua bentuk amal buruk. Ketika dia mengucapkan ini dengan ikhlas, dengan jujur, maka hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah, hatinya penuh dengan hakikat iman, dan dia tidak mengucapkannya dengan lalai, tidak mengucapkannya tanpa memikirkan maknanya, namun dia ucapkan dengan penuh kesadaran. Berbeda dengan umumnya orang, bisa jadi ada orang yang mengucapkannya namun ikhlasnya lemah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlasnya lemah, maka nanti muncul syubhat, muncul keraguan, muncul kerancuan berpikir, kemudian dia suudzon kepada Allah, atau muncul syahwat, jadi orang yang tamak dengan dunia. Namun kalau ikhlasnya kuat dan tauhidnya kuat, maka manusia tidak akan terjerumus dalam maksiat. Oleh karena itulah toshat as-sijillat, lembaran catatan amal yang isinya maksiat tadi terbang, dan bitaqah lebih kuat, kartu kecil yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih kuat. Namun apabila kalimat tauhid itu lemah, akan didatangi berbagai macam syubhat dan syahwat, sehingga dia melakukan maksiat dan bahkan dia mati dalam kondisi melakukan dosa besar tanpa bertobat, lalu dia disiksa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu billah. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Ada satu pembahasan terakhir tentang masalah keyakinan Mu'tazilah terhadap mizan. Insyaallah kita akan singgung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.